بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Fadail, keutamaan-keutamaan, bab yang terakhir yaitu bab yang ke-46, di antara keutamaan Khidir alaihi salam. Atau Khadir alaihi salam. Hadis yang pertama telah kita baca tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam menuntut ilmu, perjalanan beliau berguru kepada Khadir alaihi salam. Berguru kepada Khadir alaihi salam. Dan kita lanjutkan hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis nomor 6109. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn Abdul A'la Al-Qaisi qala haddatsana Al-Mu'tamir ibn Sulaiman At-Taimi an abihi an Raqabata an Abi Ishaq an Sa'id ibn Jubair qala قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل قال أسمعته يا سعيد قلت نعم قال كذب نوف قال كذب نوف hadis ini dari Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Ia berkata, ditanyakan kepada Ibn Abbas atau disampaikan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nauf al-Bikali atau al-Bakkali dari generasi tabi'in berpendapat bahwa Musa yang pergi menuntut ilmu, bahwa Musa yang pergi berjalan mencari ilmu bukanlah Musa Bani Israel. Ini sama dengan pangkal hadis yang pertama. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya, asami'tahu ya Sa'id, apa engkau mendengar itu dari beliau, wahai Sa'id, maksudnya Sa'id bin Jubair? Apa engkau mendengarnya, maksudnya mendengar Nauf berkata demikian? Qultu na'am, kata Sa'id bin Jubair, iya. Berarti Sa'id bin Jubair mendengar langsung bahwa Nauf al-Bikali menyatakan demikian. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah tathabbut, mengcross-check berita, Awalnya kan Sa'id menyampaikan bahwa Nauf al-Bikali menyatakan bahwa Nabi Musa dengan Musa yang berjumpa Khadir tidaklah sama. Lalu Abdullah bin Abbas menegaskan, apa engkau yang mendengarnya dari beliau? Ya, apa engkau benar-benar mendengarnya dari beliau? Maka Sa'id bin Jubair mengatakan iya. Nah, setelah berita itu benar-benar ya berita yang memang datangnya dari Nauf, maka Abdullah bin Abbas mengatakan kadzaba Naufun. Nauf telah berdusta, maksudnya mengungkapkan kekeliruan, menyatakan pernyataan yang salah. Ya, menyatakan pernyataan yang salah. Hadis yang sekarang ini tidak ada ya berhubungan dengan Khadir, ya, belum berhubungan. Dia dan hadis yang sekarang ini juga belum lengkap. Belum lengkap. Dan dia bersambung dengan atau menyatu dengan hadis setelahnya. Menyatu dengan hadis setelahnya yang pada halaman 108. Antara hadis yang sekarang dengan hadis 106 dengan halaman 108 itu satu. Makanya kita tidak akan buat nomor yang baru. Ya, nomor yang ada di hadis halaman 108 itu adalah hadis yang sekarang. Ya, persis dengan hadis yang pertama. Ya, persis dengan hadis yang pertama bahwa Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab. Ya, makanya di sini dia mengatakan haddatsana Ubay ibn Ka'ab. Yang mengatakan haddatsana di sini siapa? Ibnu Abbas. Bukan Imam Muslim. Kalau nomor dibuat di sini berarti yang mengatakan haddatsana Ubay ibn Ka'ab adalah Muslim. Hah? Hah? Iya, bukan nak nyambung lagi, terpisah jauh. Terpisah jauh. Ya. Ubay bin Ka'ab sahabat Muslim jauh. Ya. Terpisah bisa jadi dengan 4 orang di dalam si Muslim ini 4 orang. Paling pendek itu. Antara 3 lah, karena antara beliau dengan Nabi 4 orang berarti termasuk sahabatnya. Ya. Termasuk sahabatnya. Dalam hadis ini tentu lebih banyak karena sahabat menaikkan dari sahabat. Sa'id bin Jubair tidak langsung mendapatkan hadis ini dari dari Ubay, tetapi melalui perantara Abdullah bin Abbas. Ya, berarti sahabat menaikkan dari sahabat. Intinya nomor yang sekarang 6115 dalam kitab itu bukanlah nomor hadis. Ya, tidak berhak mendapatkan satu nomor karena memang hadis yang sekarang ini bersambung dengan sanad sebelumnya. Bersambung dengan hadis sebelumnya, persis dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu satu nomor dan ceritanya hampir sama. Sa'id bin Jubair mengabarkan kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf al-Bikali mengeluarkan pernyataan bahwa Musa dengan Musa berbeda. Musa yang berjumpa Khadir dengan Musa Nabi yang diutus kepada Bani Israel berbeda. Lalu dia mengatakan kadzaba aduwullah di sana. Ya, tegasnya Abdullah bin Abbas mengingkari pendapat Nauf tadi sampai dia mengungkapkan kata-kata aduwullah walaupun hakikatnya bukan aduwullah. Ya. Berarti hadis 6109 bersambung ke halaman berikutnya. Ya, haddatsana kata Abdullah bin Abbas, haddatsana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Ini hadis menunjukkan bahwa Musa sama-sama Musa. Karena awalnya kan Musa Bani Israel ceritanya. Musa Bani Israel ketika dia berdiri menyampaikan khutbah ya kepada Bani Israel, kemudian nanti dia mengklaim bahwa dia yang paling pintar, yang paling berilmu. Dan lalu Allah SWT mengatakan kepadanya, ada salah satu dari hambaku yang lebih berilmu darimu. Lalu Nabi Musa yang Bani Israel ini meminta kepada Allah, perjumpakan saya dengan dia. Berarti sama atau berbeda? Sama. Ya, sama. Musa Nabi Bani Israel dengan Musa yang berjumpa Khadir sama satu orang. Ya, ini dalilnya. Baik, kita lanjutkan. Kata Nabi bercerita, innahu bainama Musa alaihi salamu fi qaumihi. Maksudnya Musa Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salam berada di tengah-tengah kaumnya, yudzakkiruhum bi ayyamillah, menyampaikan atau mengingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Ya, mengingatkan mereka terhadap hari-hari Allah. Apa maksudnya hari-hari Allah? Di sini ada langsung tafsirnya. Ya. Apakah ini dari Nabi, tafsir tentang hari-hari Allah ini? Atau tafsir dari sahabat? Atau tafsir dari perawi? Wa ayyamullah na'ma'uhu wa bala'uh. Ini yang maksud dengan hari-hari Allah. Itu nikmat-nikmatnya dan ujian-ujiannya. Dalam kehidupan dunia ini, ya, nikmat-nikmat dan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu diistilahkan ayyamullah. Ya, karena hari-hari yang kita lewati itu kan semuanya berisi ujian dan nikmat dan cobaan. Ya, setiap hari yang kita lewati, yang kita lalui, pasti akan ada itu. Baik untuk kita pribadi maupun untuk semua. Akan terjadi di setiap hari itu kenikmatan dan kesengsaraan. Ya, akan ada sehat dan akan ada sakit di hari itu. Ya, akan ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang sembuh, ada yang baru sakit. Ada yang baru sembuh, ada yang baru sakit. Ada yang mendapatkan rezeki, ada yang tidak mendapatkan rezeki. Itu setiap hari yang ada, tidak akan mungkin lepas bumi ini dari dua perkara tersebut. Ini yang dimaksud dengan ayyamullah. Nabi Musa mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat dan ujian-ujian yang mereka lewati dalam hidup mereka. Yang mungkin mereka telah merasakan berbagai cobaan dan ujian dari Allah. Ya. Bagaimana besarnya cobaan selama berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Kemudian mereka diselamatkan oleh Allah. Diberi nikmat. Diberi apapun yang mereka minta. Itu nikmat-nikmat. Kemudian perjalanan yang mereka tempuh untuk menuju Baitul Maqdis. Banyak ujian. Ya, banyak cobaan. Ini yang diingatkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Bani Israel. Ya. Idh qala. Nah, dalam khutbahnya tadi, ya, beliau mengatakan, ma a'lamu fil ardi rajulan khairan wa a'lama minni. Ya, khairan wa a'lama minni. Saya tidak mengetahui di muka bumi ini, kata Nabi Musa, seorang pun yang lebih baik dan lebih mengetahui dari saya. Ya, ini pernyataannya. Ya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa auhallahu ilaihi inni a'lamu bil khairi minhu. Ya. Au inda man huwa. Ya. Lalu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa bahwa saya lebih mengetahui dengan kebaikan daripadanya, lebih mengetahui tentang kebaikan daripadanya. Atau dalam riwayat lain, ada orang yang di sisi Allah atau orang yang dicipta, ada hamba yang dicipta oleh Allah lebih mengetahui daripadanya. Ya. Lalu Allah bercerita, inna fil ardi rajulan huwa a'lamu minka. Sesungguhnya di muka bumi ini ada orang yang lebih mengetahui darimu. Ya. Qal, mendengar itu Nabi Musa berkata, ya Rabbi fadullani alaih. Wahai Rabbku, tunjukkan saya kepadanya. Atau bawa saya, arahkan saya kepadanya. Qala faqila, kata Nabi, lalu disampaikan kepada Nabi Musa. Ya, Faqila lahu, disampaikan kepada Nabi Musa, tazawwad hutan malihan. Persiapkanlah ikan yang sudah digarami. Ya. Ini yang kita maksud pada pembicaraan yang lalu, bahwa ikan yang dibawa itu bukan ikan hidup. Dan bukan dimasukkan ke dalam baskom, atau ke dalam kendi, atau ke dalam jerigen yang ada airnya. Atau dalam kantong plastik, sebagaimana orang-orang bawa ikan dari arah Sumbar sana, untuk dijual di sini, ikan hidup, ikan segar. Nah, ini ikan sudah diberi garam. Dan bahkan dalam sebagian riwayat, ikan yang sudah dibakar. Ya, tinggal disantap, dimakan. Dalam perjalanan ini kan Allah menyuruh dia bersiap untuk makanan. Membuat persiapan untuk perjalanan menuntut ilmu. Ya. فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتِ. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang pertama menunjukkan ada orang yang lebih mengetahui dari Nabi Musa, yang kedua memberitahukan tentang tempat orang tersebut. Karena dalam riwayat inilah yang telah kita lewati, atau dalam surah Al-Kahfi, bahwa tempatnya adalah di Majma'il Bahrain atau Majma'al Bahrain, ini tempatnya. Tetapi Majma'al Bahrain itu di mana? Ya. Persisnya di mana? Ini belum tidak diberitahukan oleh Allah kecuali dengan tanda ini. Ketika engkau nanti kehilangan ikan itu, disitulah tempatnya. Jadi orangnya diberitahukan, ada orang yang lebih mengetahui, kemudian tempat keberadaannya disebutkan oleh Allah, kemudian apa tandanya orang itu ada di sana. Nah, ini tadi tandanya adalah hilangnya ikan yang dibawa. Hilangnya ikan yang dibawa oleh Nabi Musa. Haitsu tafqidu al-hut, di mana nanti engkau berjumpa dengannya ketika ikan itu hilang. Ya, ikan itu hilang. Qala fantalaqa huwa wa fatah. Kata Nabi, maka berangkatlah dia dengan Yusha' ibn Nun, muridnya, dan juga yang melayani beliau. Hatta intahaya ila as-sakhrah. Mereka menempuh perjalanan hingga sampai di sebuah batu. Ya. Fa ummiya alaihi. Maka tiba di sana dia kelelahan. Makanya dalam yang lalu dia tertidur, kedua-duanya tidur di batu tersebut. Ya, fantalaqa. Lalu setelah terbangun, tersentak bangun, dia pun langsung pergi karena semangatnya. Ini menunjukkan bahwa luar biasa semangat Nabi Musa mencari ilmu. Baru selesai, baru tersentak dari tidur yang dia butuhkan ketika setelah jauh perjalanan ditempuhnya, dia singgah di batu tersebut kemudian tidur, tersentak bangun langsung melanjutkan perjalanan. Ya, tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai dulu, langsung bangkit dan melanjutkan perjalanan. Wa taraka fatahu, dan dia bahkan lupa, ya, Yusha' ibn Nun yang juga tertidur. Fattarabal hutu fil ma, ketika dia sudah berangkat, sementara tinggal ini rincian cerita yang telah kita baca itu, kemudian yang tertinggallah Yusha' ibn Nun. Di saat itulah ikan yang sudah mati tadi menggelepar-gelepar, ya, hidup. Fattarabal hutu fil ma, akhirnya dia sampai ke dalam air laut, dalam laut. Faja'ala yalta'imu alaih, walaupun tiba di dalam laut dia tidak bisa juga seperti ikan biasa bebas kemana-mana, tidak. Tetapi yusara atau sara mithlal kuwah, di dalam laut itu dia berada di ruang tertentu sehingga dia tidak bisa lewat atau melampaui ruang tersebut. Ya. Diletakkan oleh Allah, dipindahkan ke dalam laut. Dan fungsinya adalah untuk menghilangkan ikan tadi. Ya. Dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati. Ini salah satu dalil bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati. Ya. Mampu menghidupkan yang mati. Ya. Jelas-jelas ikan itu sudah mati kemudian sudah dikasih garam, bahkan dalam riwayat lain dia sudah dibakar, nah, kemudian hidup lagi. Sampai dalam ayat itu dia hidup, tetapi tidak seperti ikan yang lain pergi kemana-mana jauh, tidak. Di Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam satu tempat, mislal quwwah, seperti lorong di dalamnya. Qala faqala fatahu ala alhaqu nabiyallahi fa ukhbirahu. Yang menyaksikan kejadian tadi Yusha ibn Nun, ya, yang menyaksikan. Yang kemudian dia sudah tahu bahwa ketika ikan itu pergi, disitulah tempatnya Khadir yang diceritakan oleh Allah, ya. Tetapi Nabi Musa sudah pergi, maka dia mengatakan, saya akan susul dia untuk mengabarkan kejadian ini. Ya. Qala fanussiya. Ketika sudah berjumpa, mungkin karena jauh, maka dia bergegas untuk sampai berjumpa. Akhirnya ketika berjumpa, lupa. Ya. Fanussiya, dan dia dilupakan. Falamma tajawaza. Maka tatkala mereka berdua melampaui tempat tersebut, qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya. Dia meminta makanan, siapkan makanan siang kita, karena kita sudah merasakan dalam perjalanan ini kelelahan dan rasa lapar. Qala wa lam yusibhum nasabun hatta tajawaza. Ini kata Nabi, mereka tidaklah merasakan kelaparan, lelah dan lapar sekali, kecuali setelah melewati tempat tersebut. Sebelumnya mereka tidak lapar, karena memang hikmahnya bahwa ikan itu kalau sudah dimakan sebagian dagingnya, tentu dia, ya, hikmah untuk membuktikan tempat, menandakan tempat Khadir tadi juga tidak akan ada. Makanya Allah hilangkan rasa lapar mereka sebelum sampai ke batu di mana nanti disitulah Khadir. Nah, setelah lewat dan ikan itu memang sudah pergi, tanda yang diisyaratkan oleh Allah sudah berlaku, maka barulah terasa lapar oleh Nabi Musa walaupun setelah jauh melewati tempat tersebut. Nah, ini di antara hikmahnya. Walaupun sebenarnya dalam perjalanan mulai dari tempatnya sampai ke batu itu sudah melewati beberapa kali waktu makan, tetapi tidak diberikan oleh Allah rasa lapar. Ya. Karena memang tujuannya ikan itu nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, kemudian sebagai tanda tempatnya Khadir. Nah, ketika mereka meninggalkan dan tanda itu sudah muncul, barulah datang kepada mereka rasa lapar yang bersangatan. Karena ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita lapar dengan ketika berpuasa. Dua kali waktu makan kita lewati. Sarapan dan makan siang. Makanya nanti sebagian kita membalas dendam ketika berbuka. Ya. Intinya, ketika dia sudah merasakan lapar, meminta makanan, ternyata makanan itu sudah tertinggal. Nah, disitulah ingat Yusha ibn Nun, kejadian yang sebenarnya dia akan sampaikan kepada Nabi Musa. Ya. Qala fatadzakkar, mendengar permintaan Nabi Musa tadi, barulah teringat oleh Yusha ibn Nun tentang peristiwa yang sebenarnya harus disampaikannya kepada Nabi Musa. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa as-syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabg fartadda ala atharihima qasasa. Intinya, ya, dia mengatakan, ayo kita kembali ke tempat yang tadi, yang kemarin bisa jadi, ya, karena disitulah ikan itu hilang. Dan saya sebenarnya ingin menyampaikan kepadamu, tetapi saya dilupakan oleh syaitan. Maka katanya Musa dengan bahagia, dengan gembira, itulah tempat yang kita cari. Ya. Qala dhalika ma kunna nabagh. Asalnya nabaghi, pakai ya. Ya. Fartadda ala athari ma qasasa. Akhirnya mereka kembali mengikuti langkah-langkah atau jejak-jejak mereka untuk agar tidak kesasar, tidak mengarah ke tempat yang lain, harus di tempat yang mereka tinggalkan tadi. Fa'arahu makan al-hud, maka Yusha memperlihatkan tempat ikan tadi masuk ke dalam air. Qala hahuna, wusifali. Kata Nabi Musa, inilah tempat yang disifatkan oleh Allah kepada saya. Maka dia mencari-cari orang tadi. Mencari-cari Khadir. Ya. Karena tempatnya sudah benar, persis dengan yang disampaikan oleh Allah. Qala fadhahaba yaltamisu. Maka Nabi Musa berangkat mencari-cari, memandang, melihat ke sekitarnya, ada orang apa tidak. Ya. Fa idza huwa bil Khadir musajjan thauban mustalqiyan ala al qafa aw qala ala hulawati al qafa. Ya. Maka tiba-tiba dia melihat atau melihat Khadir yang sedang diterselimuti atau sedang berselimut pakaian dan dia sedang berbaring telentang, berbaring di atas punggungnya berarti telentang. Ya. Ya, au ala hulawatil qafa. Ya, telentang, benar-benar telentang, nanti wajahnya menghadap ke atas, bukan ke samping, kiri atau kanan, mengarah ke atas. Itulah telentang yang sempurna dalam ungkapan ini, hulawatil qafa. Ya. Qala assalamu alaikum. Ya. Lalu dia mengucapkan salam, fakashafa thauba an wajhihi. Nabi Musa tadi berselimut sampai wajahnya pun tertutup, maka dia buka selimut di wajahnya. Qala wa alaikumussalam. Dia jawab salamnya, man anta? Siapa kamu? Qala ana Musa. Ya, kata beliau, saya Musa. Qala wa man Musa? Musa yang mana? Qala Musa. Musa apa? Nah, ini jawab. Jawaban atau dalil bukti bahwa dia tidak berbeda, orang yang sama. Dia baru saja berjumpa dengan Khadir. Ketika Khadir menanyakan Musa yang mana, maka dia mengatakan Musa Bani Israel. Berarti dia yang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Nabi Bani Israel. Qala maji'un ma ja'aka ma ja'a bika. Apa tujuanmu datang? Qala ji'tu li tu'allimani mimma 'allimta rusda. Saya datang agar engkau mengajarkan kepada saya apa yang diajarkan kepadamu dan tentang petunjuk, tentang ilmu. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhita bihi khubra. Ya. Kata Khadir, sungguhnya saya diberitahukan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar untuk menuntut ilmu dari saya. Bagaimana engkau bisa sabar terhadap apa yang kamu belum mengetahui ilmunya atau khabarnya? Syai'un umirtu bihi an af'alahu idza ra'aitahu lam tasbir. Ini maksud ayatnya. Sesuatu yang akan saya lakukan, saya diperintahkan untuk melakukannya. Ya. Engkau apabila melihat saya melakukannya, kamu tidak akan sabar. Jadi Khadir memang sudah mendapatkan wahyu tentang itu. Ya, cuma secara fakta dia belum melihatnya. Ya, cuma diberitahukan dia tidak akan bisa sabar nantinya. Ya. Kata Nabi Musa, qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Fantaraqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ini nanti ceritanya sama dengan yang kemarin, yang sebelumnya. Mereka lalu sepakat, Nabi Musa berjanji untuk sabar. Ya. Khadir mengambil memberikan persyaratan untuk tidak menanyakan apapun yang nanti akan dia perbuat. Maka mereka pun pergi, menempuh perjalanan. Ya, sampai nanti mereka berada di atas sebuah kapal, tiba-tiba ya, Khadir merusak kapal tersebut. Kharaqaha. Qala intaha alaiha. Ini kata Nabi menafsirkan kharaqaha ay intaha alaiha. Intaha artinya merusaknya. Ya, merusaknya. Qala lahu Musa. Maka Nabi Musa pun mulai bertanya. Padahal janjinya tidak bertanya. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Fantalaqa hatta idha laqiya. Ini setelah kasus kapal yang tadi yang ditumpangi, mereka berdua ditumpangi tidak apa gratis dan tidak berbayar, ternyata Khadir merusaknya. Kemudian Nabi Musa heran dan bahkan mengingkari, lalu bertanya, lupa janjinya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, ya, sampai mereka berdua menjumpai ghilmanan yal'abun, anak-anak kecil yang sedang bermain. Qala fantalaqa ila ahadihim, maka Khadir pergi menuju salah satu dari mereka, badiyar ra'i, langsung badiyar ra'i ini tiba-tiba langsung tanpa apa mengambil, tanpa ada memperkirakan atau memberikan tangguhan sedikit pun, berjumpa langsung dia eksekusi. Ya, itu yang maksud dengan badiyar ra'i. Faqatalahu, ya, fadhu'ira Musa, fadhu'ira indaha Musa alaihi salam dha'ratan munkara. Melihat kejadian itu Nabi Musa lebih dahsyat lagi, ya, pengingkarannya tentang apa yang diperbuat oleh Khadir. Ya, kalau tadi dirusak, hanya belum ada, ya, belum dia memang tidak benar, ya, sebuah kesalahan yang besar. Sudahlah naiknya gratis, kemudian merusak lagi. Dan ancaman bahaya yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa yaitu tenggelam, itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Sementara yang ini, ya, langsung dicopot kepalanya oleh Khadir. Anak kecil itu ditarik kepalanya, kemudian terpotong. Ya. Sehingga Musa benar-benar terkejut dan bahkan mengingkari, ya, dengan pengingkaran yang luar biasa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kalau tadi imra, di sini nukra. Menunjukkan bahwa nukra ini lebih dahsyat daripada imra. Faqala Rasulullah sallam inda hadzal makani rahmatullahi alaina wa ala Musa laula annahu ajjala لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. Kata Nabi mengomentari kasus ini pas pada anak kecil ini, Nabi ketika bercerita menyampaikan kepada para sahabatnya, semoga Allah atau rahmat Allah untuk kita dan untuk Nabi Musa, ya, andai kata dia tidak bersegera, maksudnya tidak bersegera dengan pertanyaan-pertanyaan mengingkari tadi, maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang banyak. Ya, hanya ini baru dua kali, dia sudah tidak bisa sabar lagi. Ya. Ya, tetapi walakinnahu akhadathu min sahibihi dhamama. Akhirnya setelah yang kedua ini kan dia mengatakan, kalau tadi dia bisa beralasan lupa, kalau yang sekarang tidak ada alasan lagi, dia meminta uzur. La tu'akhidni, dengan engkau hukum saya, ya, kalau nanti setelah ini saya bertanya lagi, maka terserah kamu mau menghentikan, memutuskan mulazamah ini atau tidak, saya serahkan kepadamu. Ya, dia sudah merasa malu untuk meminta uzur berikutnya, ya, makanya dia sudah mengambil keputusan, nanti kalau saya bertanya lagi terserah kamu untuk menghentikan perjalanan kita ini atau tidak, ya serahkan kepadamu. Jadi dia sudah merasa malu juga. Ya, ini di antara makna zamama. Qala in sa'altuka an syai'in ba'dah. Ini yang diungkapkannya. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Nanti kalau setelah ini saya bertanya lagi, maka ya berjalan bersama saya lagi. Jangan temani saya lagi. Ya. Qad balagta min ladunni udhra. Sudah banyak engkau menerima uzur saya, permintaan maaf saya. Kata Nabi, walau sabara lara'al ajab. Andai kata dia tetap bersabar, maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban. Ya. Qala wa kana idza dzakara ahadan min al-anbiya'i bada'a bi nafsihi rahmatallah alaina wa ala akhi kadha rahmatullahi alaina. Ini kebiasaan Nabi, bila mana dia menyebut Nabi, seseorang Nabi, ya, menyebutkan atau mendoakan seorang nabi, maka dia mendahulukan dirinya. Maksudnya ini caranya, rahmatullahi alaina wa ala fulan. Ya, ini kata perawi ya. Kata Ubay, bisa jadi kata Ubay. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Ini yang ketiga, kejadian yang ketiga. Ahla qaryah, penduduk satu negeri, li'aman fatafan fil majlis. Ya. Li'aman, ya, satu kaum atau penduduk satu negeri yang li'am, jahat. Ya. Penduduknya memang penduduk orang-orang yang tidak baik semuanya. Ya. Artinya banyak orang-orang yang tidak baik. Ya, li'aman qaum ahli qaryatin li'amin li'aman. Fataman sama, fataman fil majlis. Ya. Sangat bakhil atau dalam bermajlis, artinya tidak mau ada tamu. Ini menunjukkan buruknya akhlak penduduk kampung ini. Kata sebagian pensyarah hadis, ini adalah penduduk Antakya. Ya. Ketika itu suatu daerah yang penduduknya sifatnya seperti tadi. Makanya ketika mereka datang meminta untuk bisa bermalam, mereka tidak menerima. Bahkan meminta makanan pun mereka tidak memberi. Ya. Istat'ama ahlaha fa'abau an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Anehnya ketika Khadir melihat ada sebuah dinding yang hampir roboh, dia tegakkan lagi. Ya. Dia tegakkan lagi. Ini yang membuat Nabi Musa kembali tidak sabar. Lalu mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaiha. 'Alaiha 'alaihi ajra." Andai kata kamu mau, bagusnya engkau ambil upah dari mereka ketika engkau memperbaiki bangunan di kampung mereka. Ya. Ya, kita minta untuk bermalam, mereka tidak menerima, minta makan mereka tidak mau memberi, makanya tidak mungkin kita membantu mereka. Ya, bagusnya engkau mengambil upah. Lattaqalta alaihi ajra. Qala hadza firaqu baini wa bainak wa bainik. Ya, inilah perbedaan antara aku, antara ilmu saya dengan ilmumu. Ya. Wa akhadha bi thawbihi. Kemudian dia pun mengambil pakaiannya, mempersiap-siap untuk berpisah. Sebelum berpisah dia akan mengabarkan tentang rahasia dari perbuatan-perbuatannya. Ini kalau tidak disingkap oleh Allah, kita tidak tahu juga apa rahasianya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, dia akan melihat berbagai macam keajaiban dari ilmu Allah. Yang kita melihat zahirnya kemungkaran. Nabi Musa pun melihat zahirnya kemungkaran, ternyata hikmahnya luar biasa. Dan itu yang tidak diketahui oleh manusia. Allah beritahukan kepada Khadir, sementara Nabi Musa tidak tahu. Allah beritahukan nama-nama benda, nama-nama buah-buahan, pohon-pohon, tanaman-tanaman di muka bumi ini kepada Nabi Adam, sementara malaikat tidak tahu. Ya, malaikat tidak tahu. Ya. Wa akhadha bi thawbihi qala sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahr. Maka dia pun menceritakan tentang alasan-alasan melakukan perbuatan-perbuatan yang zahirnya kemungkaran, yang zahirnya tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Jangankan seorang yang berilmu, seorang alim, orang biasa saja tidak pantas melakukannya. Dia jelaskan alasan-alasannya. Yang pertama tentang kapal yang dirusaknya, padahal mereka di dalamnya gratis. Ya. Membayar pun mereka tidak berhak merusaknya. Tetapi ini gratis lagi. Ya. Ila akhiril ayah. Dia Nabi SAW mengisyaratkan sampai ke ujung ayat. Ya, tentang kapal itu. Amma safinatu fakan limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ini alasannya. Dirusak sedikit untuk menghilangkan kerusakan yang besar. Ini diambil kaidah dalam agama kita. Melakukan pelanggaran yang kecil demi menghindari kepelanggaran yang besar, ini dibenarkan. Ya. Dirusak sedikit, tetap kapal itu menjadi milik mereka. Tetapi kalau tetap utuh, kapal itu akan dirampas. Mana mau? Ya, mana yang lebih besar mafsadanya? Kapal itu dirampas, penumpang yang dicampakkan ke laut oleh penguasa yang zalim tadi, semuanya dicampakkan sama-sama penumpangnya, penumpangnya dicampakkan, kapalnya dirampas. Kalau ini rusak satu helai papan dan mereka penumpangnya selamat dan bahkan tidak tenggelam seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa, ya, tentu melakukan pelanggaran yang kecil demi menyelamatkan atau demi menyelamatkan apa, kemungkaran atau bahaya yang besar, ini dibenarkan. Dalam istilah kaidah syariatnya adalah irtikabu akhaffid dararain, melanggar melakukan pelanggaran terhadap yang ringan untuk menghindarkan diri dari pelanggaran yang besar. Ya, melakukan mafsada yang kecil untuk menghindarkan mafsada yang lebih besar. Ini benar. Ya, ini fikih. Ya, dalam syariat kita. Inilah dalilnya, salah satu dalilnya. Salah satu dalilnya. Ya. Kemudian fa idza ja'a alladhi yusakhiruha fawajadaha mun khariqah fatajawazaha fa aslahuha bi khashabah. Ya. Hanya untuk sekedar lewat di area raja yang kejam tadi, raja yang zalim. Nanti setelah lewat, papan itu dibalikkan lagi. Ya. Papan itu diletakkan pada posisinya lagi, diperbaiki, dan itu yang terjadi. Mereka selamat sebelumnya terjadi pelanggaran yang kecil untuk menghindarkan kebahaya yang besar. Ya. Kemudian wa ammal ghulam. Ini yang kedua. Adapun anak kecil yang dibunuh, ya, oleh Khadir, fatubi'a yawma tubi'a kafiran. Kata Nabi, ketika dia dicipta sudah ditetapkan dia akan kafir. Kan ini ilmu Allah. Ya. Siapapun tidak akan tahu. Ya. Siapapun tidak akan tahu. Tetapi ini ilmu Allah yang Allah singkap kepada sebagian hambanya, dan ini hikmahnya itu tadi untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa yang tadi mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mengetahui dari saya. Diberitahukan ini oleh Allah kepada Khadir. Ya. Dia membunuh anak kecil itu karena Allah telah menetapkan nantinya dia akan kafir. Ya. Wa kana abawahu qad atafa alaihi. Sementara kedua orang tuanya benar-benar menyayanginya. Sangat menyayanginya. Ya. Falau annahu adraka arhaqahuma, seandainya kalau dia nanti sampai dewasa, maka dia akan membebani atau memberatkan kedua-duanya, akan menyulitkan, akan menyusahkan, akan menyedih, membuat mereka bersedih, ya, tughyanan wa kufran, dengan sifat-sifatnya yang melampaui batas dan kekufurannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mewafatkan dia, mematikan dia, untuk menjaga kedua orang tuanya yang saleh. Wa kana abuhuma saliha. Kedua orang tuanya saleh. Ya. Wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan. Dan seterusnya, saya lupa ayatnya. Intinya begitu. Itulah hikmahnya. Dan itu hanya diketahui oleh Allah, dan Allah tahu, beritahukan kepada Khadir, sementara Nabi Musa tidak tahu. Ya. Kemudian fa'aradna ayyubidilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Wa aqraba ruhma. Jadi ganti ini Allah. Ini dibunuh, dan kemudian diberikan kepada kedua orang tuanya, ganti anak yang lain yang lebih dekat, lebih bertakwa, lebih suci, ya. Kemudian kejadian yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan seterusnya. Wa kana abuhumā ṣāliḥā. Ya, jadi alasan kenapa diperbaiki oleh Khadir tembok tadi, ya, karena di bawahnya ada harta warisan untuk dua anak yatim tadi. Dan penduduk kampung itu penduduk yang jahat. Andai kata mereka tahu ketika bangunan itu roboh sehingga tersingkap adanya harta karun di dalamnya, padahal antara harta warisan, mereka akan merampasnya dan tidak akan mempedulikan dua anak yatim ini. Maka tetap maka diperbaiki oleh Khadir sehingga keberadaan harta waris atau warisan tadi tidak diketahui oleh penduduk kampung tersebut. Ya. Penyebabnya kenapa sampai dijaga dua anak yatim ini oleh Allah? Karena orang tua mereka, kana abuhuma salih. Kedua orang tua mereka salih. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa Allah akan menjaga keturunan kita bila mana kita saleh. Dan bahkan dalam sebagian riwayat bahwa yang saleh di sini, yang dipuji oleh Allah di sini, bukan ayah mereka langsung, tetapi kakek nomor 7 mereka. Ya. Karena kakek itu juga diungkapkan ayah. Ya. Kakek itu nomor 7 mereka yang saleh, yang benar-benar tingkat kesolehannya luar biasa. Itu yang menyebabkan Allah SWT menjaga cicit mereka yang dua anak yatim ini. Apalagi yang langsung ayahnya. Nah, bagaimana keutamaan menjadi orang yang saleh, orang tua yang saleh. Ini yang Allah jaga nanti 7 turunan, bahkan lebih dari 7 turunan. Kalau seseorang itu berusaha untuk memperbaiki diri demi anak keturunannya nanti. Cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Nah, ini luar biasa pelajaran yang diambil oleh para ulama. Bagaimana Allah tetap memelihara, menjaga, melindungi keturunan karena ayahnya atau kakeknya adalah orang-orang yang dipuji kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya kenapa Khadir memperbaiki tembok yang hampir roboh tadi. Ya. Berikutnya 6110 Imam Muslim mengatakan, وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِي قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ قَالَ هَاءٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى كِلَاهُمَا أَنْ إِسْرَائِيلَ أَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِ التَّيْمِي أَنْ رَقَبَةَ أَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَنَحْوَ حَدِيثِهِ. Ini sanadnya saja yang baru, sementara bunyi hadisnya adalah hadis yang tadi selesai kita baca. 6111 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Amr bin An-Naqid, Amrun An-Naqid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amrin an Sa'id bin Jubair an Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a lattu kita alaihi ajrah. Ya, ini bacaan yang lain dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab qari sahabat. Jadi ini bacaan yang dia dapatkan dari Nabi. Kalau dalam bacaan hafaz yang sekarang, yang dalam mushaf Al-Quran yang kita miliki, lattakhadta. Dan ada bacaan yang lain, yaitu lattu khidta ya, ajrah. Andai kata kamu beritahukan perbuatan kamu ini, maka mereka akan berikan upah. Ya. Engkau bisa mengambil upah dari mereka. Ya. Itulah perbedaan riwayat. Sementara bunyi hadisnya sama. Berikutnya 6112. Imam Muslim mengatakan, haddathani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana ibn Wahbin qala akhbarani Yunus an ibn Shihabin an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'udin an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu tamara huwa wal hurru atau wal ya wal hurru ibn Qais ibn Hisn al-Fazari. Ini cerita hadis, pangkal hadis ini adalah cerita dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari generasi tabi'in bahwa Abdullah bin Abbas pernah berdebat ya, dia dengan Al-Hurr bin Qais ibn Hisn al-Fazari. Mereka berdebat tentang apa? Fi sahibi Musa alaihi salam, tentang siapa sebenarnya sahabat Musa, maksudnya orang yang dijumpai oleh Nabi Musa, siapa dia? Itu yang diperdebatkan atau yang didiskusikan oleh mereka. Faqala Ibnu Abbas huwa al-Khadir. Ya. Atau Khadir. Dia adalah Khadir. Ya. Jadi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang dijumpai, yang dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang tadi pendapat yang keliru Nauf ibn Bikali adalah tentang Nabi Musanya. Yang Nabi Musanya yang berjumpa Khadir itu bukan Nabi Musa yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sementara yang sekarang yang mereka perdebatkan apa? Tentang Khadirnya. Siapa dia? Oh, saya lupa ya dari awal menjelaskan Khadir ini gelar. Khadir ini gelar. Kenapa dinamakan dengan Khadir? Ya. Sepakat para ulama menyebutkan salah satu dari sebabnya adalah bahwa dia setiap kali duduk di satu tempat di muka bumi ini, maka di sekitarnya menjadi hijau. Ya. Ketika dia duduk di satu tempat di permukaan bumi ini, maka di sekitarnya, di sekelilingnya menjadi khadra. Maka dinamakan dengan Khadir yang berasal dari kata akhdar, yaitu hijau. Ya. Ini sebab beliau diberi gelar dengan Khadir. Sebab beliau diberi gelar dengan Khadir. Sementara namanya, nanti akan kita lihat ya. Atau kita cari sebelum lupa. Tidak tahu di mana di terjemahan ini terletak penjelasan tentang Khadir. Namanya disebutkan oleh 16. Oh ya. Ya, di alinea terakhir di halaman tersebut Khadir adalah seorang nabi. Hal ini menunjukkan bahwa ia seorang nabi yang menerima wahyu dan ia lebih berilmu daripada Musa. Merupakan sebuah kesalahan jika kita katakan bahwa wali lebih berilmu daripada nabi. Ulama lain menjawab bahwa bisa jadi Allah telah mewahyukan kepada seorang nabi pada masa itu agar memerintahkan kepada Khadir untuk melakukan hal-hal yang dia perlihatkan kepada Nabi Musa. Belum sampai kepada nama, Khadir adalah seorang nabi yang diberi umur panjang berdasarkan semua pendapat. Ya, dia tidak dapat terlihat oleh sebagian besar umat manusia. Ada yang berpendapat bahwa ia tidak mati kecuali di akhir zaman hingga diangkatnya Al-Quran. Al-Sa'labi menyebutkan tiga pendapat yang antaranya menyatakan bahwa Khadir berasal dari zaman Ibrahim Khalilur Rahman atau sesudahnya dalam selang waktu yang dekat atau jauh. Julukan Khadir adalah Abul Abbas. Ini kunyahnya. Nah ini dia. Dia julukan ya, Khadir itu adalah julukan atau gelar, sementara kunyahnya Abul Abbas dan namanya adalah Balya bin Malkan. Ini yang pertama, Balya bin Malkan. Ada juga yang mengatakan Balya bin Kalyan. Tadi Malkan, ini Kalyan. Ya. Ibnu Qutaybah dalam kitab Al-Ma'arif mengatakan Wahab ibn Munabbih berkata, nama Khadir adalah Balya bin Malkan bin Falik bin A'abir bin Shalikh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Ulama mengatakan bahwa ayah Khadir merupakan salah seorang raja di masanya. Mereka berbeda pendapat tentang penyebutan gelar Khadir. Ini dia. Apa alasan beliau diberi gelar Khadir atau Khidir? Sebagian besar ulama mengatakan dia diberi gelar Khadir atau artinya hijau karena duduk di permukaan bumi yang berwarna putih sehingga menjadi hijau. Ini yang paling kuat ya. Kemudian disebutkan sebab yang lain dan itu lemah. Ya. Sebab yang lain sebagian besar ada juga yang mengatakan diberi gelar demikian karena jika ia sholat maka di sekelilingnya berubah menjadi hijau dan pendapat pertama yang benar ya. Ya, ini yang kita inginkan tadi dan kita kembali ke hadis jadi yang hadis 6112 ini yang diperdebatkan oleh Nabi Musa dengan Al-Hurr bin Qais bin Hisn Al-Fizari adalah tentang Khadirnya. Tentang Khadirnya. Sementara sebelumnya Nauf Al-Bikali berbeda pendapat dengan banyak ulama mengatakan Musanya berbeda. Bukan Musa yang sama. Ternyata hadis Abu Ayyub Ka'im itu menunjukkan bahwa itu Musa yang sama. Awalnya ceritanya kan Musa dari Israel, kemudian dia mengatakan saya yang paling mengetahui, kemudian dia diperjumpakan oleh Allah dengan Khadir. Ya. Terus famarra bihima Ubay bin Ka'ab al-Ansari. Ketika mereka sedang berdialog, berdiskusi tentang Khadir, tiba-tiba lewat dekat mereka siapa? Ubay bin Ka'ab al-Ansari. Fada'ahu Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas memanggil Ubay, faqala ya Abat Tufail. Wahai Abu Tufail. Jadi kunyahnya Ubay siapa? Abu Tufail dan juga Abu Munzir. Ya, karena seseorang itu bisa jadi lebih dari satu kunyah. Ya, bisa jadi disebabkan oleh anaknya, bisa jadi disebabkan oleh memang sebelum dia punya anak, dia sudah punya gelar. Bahkan anak kecil pun ada kunyahnya. Nabi SAW memberikan kunyah untuk adiknya Anas, ya, Aba Umair. Padahal dia masih kecil, masih bermain-main dengan burung. Ketika dia punya burung mainannya, mati. Kemudian dia menangis. Lalu dihibur oleh Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya. Nabi SAW membujuknya, menenangkannya dengan memanggilnya dengan kunyah. Ya Aba Umair. Padahal dia masih anak-anak. Jadi, bisa jadi orang punya lebih dari satu kunyah, penyebabnya ini. Ya. Sama dengan saya, dulu kunyah di waktu bujangan, Abu Hamzah. Tapi sekarang karena sudah punya anak, jadi Abu Nu'ayn. Ya. Abu Nu'ayn. Jadi Abu Ubay bin Ka'ab kunyahnya adalah Abu Tufail di sini dipanggil oleh Abdullah bin Abbas dan dia juga punya kunyah yang lain yang Nabi SAW mengatakan Abul Munzir. Liyahnikal ilmu Abul Munzir. Ya. Baik. Halumma ilaina. Kemari. Ya, dipanggil oleh Ibn Abbas, fa inni qad tamaraitu ana wa sahibi hadha. Kami kemari kami sedang berdebat saya dengan sahabat saya ini. Fi sahibi Musa tentang sahabat Nabi Musa. Maksudnya yang dijumpai oleh Nabi Musa. Alladhi sa'ala sabila ila luqiyihi. Yang dia meminta kepada Allah untuk menunjukkan jalan untuk berjumpa dengannya. Yaitu berarti Khadir. Fahal sami'ta Rasulullah SAW yadhkur sya'nahu. Apa engkau pernah mendengar Nabi bercerita tentang dia, tentang Khadir ini? Faqala Ubay. Maka Ubay berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, idh ja'ahu rajulun, faqala lahu, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Qala Musa, la. Fa'auhallahu ila Musa, bala, abduna al-Qadir, qal, fasa'ala Musa as-sabil ila luqiyihi, faja'anallahu lahu al-huta ayatan, وقيل له إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فسار موسى ما شاء الله أن يسير ثم قال لفتاه آتنا غداءنا فقال فتى موسى حين سأله الغداء أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ يُونَسْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ يُونَسْ قَالْ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. Ini sebab cerita hadis ini adalah tentang perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Al-Hurr Ibnu Qais Ibnu Al-Fazari tadi tentang Khadir, maka diceritakan ternyata Khadir itu dialah yang dijumpai oleh Nabi Musa. Ini sebenarnya hakikatnya sama dengan bantahan terhadap pernyataan Nauf al-Bikali. Bisa jadi mereka berdebat tentang Khadir. Oh, Khadir itu bukan yang dijumpai oleh Nabi Musa. Musa yang menjumpainya, Musa yang lain. Bisa jadi penyebab hadis ini adalah kasus yang hampir sama. Yang tadi adalah Nauf mengatakan dia bukan Musa yang sama. Ya, sementara di sini Khadir itu bukanlah orang yang dijumpai oleh Nabi Musa Bani Israel. Inti itulah penyebab perdebatan mereka sehingga Ubay bin Ka'ab meriwayatkan hadis yang tadi telah kita baca. Masih ada? Habis. Nah, itulah hadis terakhir ya, tentang cerita Nabi Musa dan Khadir, dan juga sekaligus menjelaskan tentang keutamaan Khadir. Tentang keutamaan Khadir, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa dia lebih mengetahui dari Nabi Musa. Ya. Dan perlu kita catat di sini bahwa kemarin juga sudah kita pada pertemuan sebelum ini kita tegaskan bahwa ini tidaklah mengarahkan atau membuat kita, menjadikan kita mengambil kesimpulan bahwa Khadir lebih baik daripada Nabi Musa atau lebih mulia daripada Nabi Musa. Tidak. Itu tidak. Karena kita yakin bahwa Nabi Musa lebih mulia daripada Khadir. Dan bahkan para ulama berbeda pendapat tentang apakah Khadir ini Nabi atau Wali. Sementara apakah orang berpendapat Nabi Musa itu Wali atau Nabi? Sepakat semuanya bahwa Nabi Musa Nabi, dan bahkan dia Rasul, dan bahkan dia Ulul Azmi minar Rasul, dan bahkan dia adalah Kalimur Rahman. Dia adalah yang langsung berbicara Allah dengannya. Maka tidak akan mungkin setara dengan seseorang yang berbeda pendapat para ulama apakah dia Nabi atau Wali. Walaupun dalam masalah ini bisa jadi Allah melakukannya karena hikmah yang besar untuk menegur, memberikan teguran kepada Nabi Musa sallallahu alaihi salatu wassalam, ya alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Itulah kesimpulan dari hadis-hadis yang panjang cerita tentang Nabi Musa, dan mungkin lebih baiknya kita untuk memperhatikan atau mempelajari tentang cerita ini kembali ke surat Al-Kahfi, ya, untuk membaca tafsirnya, ya. Kemudian hadis ini cukup jelas ya, menerangkan kepada kita tentang alur ceritanya, walaupun terpotong-potong, terkadang diambilnya ayat kemudian dijelaskan tafsirnya oleh Nabi. Ini membuat kita mungkin agak sedikit ngambang, tetapi ada baiknya langsung kepada cerita tentang Nabi Musa dan Khadir, dan di internet juga bisa kita temukan bagaimana cerita tentang beliau. Dan yang jelas bab ini dibawakan oleh Imam Muslim, atau bab ini dibuat oleh Imam Nawawi tentang keutamaan Khadir. Ya, tentang keutamaan Khadir, di mana Allah mengatakan ada hambaku yang lebih mengetahui daripadamu untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa dan teguran sekaligus. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perjumpaan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Al-Fadha'il As-Sahabah, atau Kitabu Fadha'il As-Sahabah. Keutamaan-keutamaan sahabat. Kalau tadi kan keutamaan-keutamaan Nabi. Ya, ada sebagian Nabi yang disebutkan. Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, kemudian Khadir di sini. Ya. Sementara nanti tentang keutamaan para sahabat, ada sebagian para sahabat yang juga dijelaskan, terutama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.